Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempermudah kita untuk melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini untuk satu tujuan, yaitu untuk mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan memudahkan kita dalam kebaikan dan terus memberikan kita keistiqomahan dan keistiqomahan. Baik, pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah pembahasan masail jahiliyah. Kita akan melihat kemarin kita telah membahas muqaddimah dan sedikit tentang membahas masail yang pertama atau masalah yang pertama. Namun kita akan mengulangnya. Dan nanti kita akan lihat masalah kedua dan masalah ketiga. Jadi kita akan lihat pada poin-poin yang ada di matan saja. Ya, penjelasannya nanti cuma secara ringkas saja nanti akan kami paparkan. Baik, pada masalah pertama yang termasuk masalah jahiliyah, itu beliau katakan du'aul awliya iwas salihin. Termasuk perkara jahiliyah, dan ini termasuk perkara yang dikatakan kalau jahiliyah berarti tercela. Artinya kita tidak boleh mengikutinya. Yaitu berdoa ditujukan kepada wali-wali Allah dan orang soleh. Ya, ditujukan kepada wali-wali Allah dan orang soleh. Di antara maksud doa ini, ya, di antara maksud doa pada wali Allah dan orang soleh di sini, yaitu boleh jadi dia meminta kepada wali tersebut secara langsung, atau meminta kepada orang soleh tersebut secara langsung, atau yang dimaksud yang kedua, yaitu doanya adalah kepada orang soleh namun tujuannya adalah tawassul. Dan sekali lagi dimaksudkan dengan wali atau orang soleh di sini adalah wali dan orang soleh yang sudah mati. Kalau masih hidup masih diperbolehkan. Ya, kalau masih hidup kita meminta kepada orang soleh untuk mendoakan kebaikan kepada kita, itu masih dibolehkan sebagaimana para salaf dahulu masih melakukan hal semacam itu. Sebagaimana juga ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, yang ada cuma paman Nabi SAW yaitu Abbas, ya, bin Abdul Muthalib. Dan ketika itu musim paceklik, belum juga turun hujan, maka para sahabat mendatangi paman Nabi SAW Abbas supaya Abbas itu memohon pada Allah, meminta doa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ya, namun yang dibahas di sini adalah kepada orang yang sudah meninggal dunia, memintanya seperti itu. Di sini Syekh mengatakan innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a illahi wa ibadatihi, yaitu mereka orang-orang jahiliyah itu sengaja melakukan ibadah dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala lewat orang soleh, yaitu dalam fi du'a illahi wa ibadatihi, yaitu dalam doa mereka kepada Allah dan juga dalam ibadah mereka kepada Allah. Yang dimaksudkan dalam doa mereka dan ibadah mereka kepada Allah, yaitu yang dimaksudkan oleh Syekh adalah dia memang memintanya kepada Allah namun perantara, lewat perantaran orang soleh yang sudah mati. Jadi doanya isinya wahai wali Allah, tolong sampaikan hajatan kami ini kepada Allah. Jadi mintanya kepada orang soleh itu yang sudah mati, jadi perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuknya dalam bentuk ibadah dengan memenuhi syarat-syarat atau tumbal-tumbal, yang dimana dengan memenuhi syarat ini baru permintaannya itu terkabul dan ibadahnya ini ditujukan kepada orang soleh dulu. Maka diantara misalnya ada yang melakukan pesugihan, maka dia harus melakukan terlebih dahulu ibadah kepada orang soleh yang sudah mati supaya hajatannya itu terkabul. Jadi dia lakukan tumbal dulu, nyembeli ayam. Nyembeli ayam, namun atas nama orang soleh, dia nyembelinya atas nama wali ini yang sudah mati. Tujuannya apa? Supaya permintaan dia itu terkabul. Nah ini kata beliau, ini termasuk perkara jahiliyah. Dan zaman ini pun masih ada. Nah ini termasuk perkara jahiliyah yang tercela. Syekh kemudian mengatakan, yuriduna syafa'atahum innallah. Mereka itu menginginkan syafaat di sisi Allah. Kalau mau dilihat di halaman ini ya, di halaman 1 masalah pertama ini. Tapi saya pakai bahasa saya sendiri di sini. Saya terjemahkan langsung dari kitab asli. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka itu meminta syafaat. Ya, orang-orang musyrik itu meminta syafaat kepada Allah, kepada orang soleh tadi, ya, di sisi Allah, supaya mendapatkan syafaat Allah nanti di hari kiamat. Tapi tujuannya mintanya pada orang soleh. Jadi isi doanya, wahai orang soleh, berikanlah syafaat kepada kami. Wahai orang soleh, berilah syafaat kepada kami. Padahal syafaat itu harus diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat kata Ibnu Qayyim itu bisa diberikan kalau memenuhi 3 syarat. Syafaat itu bisa diberikan kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ada izin Allah. Syarat yang pertama itu ada izin Allah. Tanpa ada izin maka tidak ada syafaat. Buktinya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mendapatkan syafaatul uzma, saat itu beliau, ya, akhirnya manusia kemudian menuju terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberi syafaat kepada mereka, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadap Allah terlebih dahulu, memuji-muji Allah, bersujud di hadapannya, lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Saat ini syafaat bagimu sudah diperkenankan, sudah diizinkan." Baru Nabi SAW itu memberikan syafaat kepada umatnya, tidak memberikan syafaat secara langsung. Ada izin dulu baru ada syafaat. Ya, sekali lagi yang namanya syafaat itu artinya kita minta doa pada orang lain supaya kita dilepaskan dari kesulitan. Gampangannya seperti itu maksudnya. Ya, jadi syafaat yang Nabi SAW dapatkan itu pada hari kiamat, diantaranya itu syafaatul uzma. Nabi bisa memperolehnya dulu ketika sudah dapat izin dari Allah. Tanpa ada izin Allah, Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat. Syarat yang kedua, pelakunya diridhoi oleh Allah. Pelakunya, yaitu maksudnya orang yang dapat syafaatnya, orang yang dapat syafaat diridhoi oleh Allah. Kalau tadi kita bicarakan tentang orang yang dapat syafaat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang orang yang diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah. Jadi kan ada 3 pihak nanti, Allah itu sendiri, kemudian orang yang diberi syafaat, kemudian yang menerima syafaat. Yang menerima syafaat ini syarat kedua harus terpenuhi. Dia adalah orang yang diridhoi Allah. Orang yang diridhoi Allah itu bagaimana? Tambahkan syarat yang ketiga, yaitu amalan orang yang diridhoi Allah adalah tauhid dan mutaba'atul rasul, dan selalu mengikuti tuntunan rasul. Jadi pelakunya kan diridhoi kan? Diridhoinya bagaimana? Syarat yang ketiga, yaitu amalannya itu adalah tauhid. Berarti orang yang berbuat syirik tidak dapat syafaat. Kemudian dia mutaba'atul rasul, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang berbuat bid'ah tidak dapat syafaat. Ya, itu diantara akibat buruk bid'ah atau dampak buruk bid'ah, ya, pelakunya itu tidak akan mendapatkan syafaat, juga tidak akan mendapatkan kenikmatan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya seperti itu. Nah, orang-orang musyrik di sini kekeliruannya kenapa? Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka ini, orang-orang musyrik ini menginginkan syafaat orang-orang soleh ini di sisi Allah. Jadi mintanya pada orang soleh. Keliru atau tidak? Keliru. Karena izinnya itu dari Allah. Ya, izinnya itu dari Allah. Maka harus minta itu dari Allah, bukan dari orang soleh. Maka tidak boleh kalau ada orang soleh yang sudah mati, wali Allah yang sudah mati, atau ada tuan guru yang sudah mati, kiai yang sudah mati, kemudian minta syafaat pada kiai tersebut. Pak kiai, tolong berikan syafaat, saya syafaat di hari kiamat nanti. Kalau minta syafaat langsung kepada wali, minta syafaat langsung kepada orang soleh, berarti dia melakukan doa kepada orang soleh. Padahal Nabi SAW katakan, ad-du'a wal ibadah. Yang namanya doa itu adalah ibadah. Kalau mintanya pada orang soleh, berarti dia telah memalingkan satu ibadah pada selain Allah, syirik akbar. Ya, dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Nah, di sini Syekh menyebutkan li dhannihim annallahu yuhibbu dzalik. Di sini sampai orang-orang musyrik melakukan seperti itu, kok mintanya lewat orang soleh. Apa sebabnya? Karena menurut mereka, perasaan mereka, Allah itu menyukai seperti itu. Berarti apa? Mereka melandaskan ibadahnya itu pakai perasaan, tidak pakai dalil. Ya. Padahal dalam masalah ibadah seperti ini, dalam masalah minta syafaat, dalam masalah doa, dalam masalah kita mendapatkan kemanfaatan nanti, ya, dari orang lain, itu harus dengan dalil. Tidak bisa pakai zon, tidak bisa pakai perasaan. Ini cuma modal perasaan, dia sangka bahwasanya itu adalah amalan baik. Ya, sebagaimana ya di masyarakat kita menganggap bahwasanya misalnya kirim pahala bacaan Al-Qur'an itu dianggap amalan baik. Padahal Ibnu Katsir sudah membantahnya bahwasanya untuk masalah kirim-kirim pahala itu harus dengan dalil. Tidak bisa pakai dua hal, tidak bisa pakai perasaan, yaitu pakai diistilahkan oleh beliau pakai kias, ya, dia menganalogikan dengan yang lain, menyamakan dengan yang lainnya, dan juga tidak bisa pakai ara, tidak bisa pakai perasaan atau tidak bisa pakai logika. Ibadah secara umum tidak boleh seperti itu. Meminta syafaat termasuk ibadah, meminta doa kepada ya kepada Allah dan selain Allah juga termasuk ibadah. Jadi tidak bisa pakai perasaan juga. Nah, di sini kemudian mereka katakan di sini Syekh katakan wa annas salihina yuhibbunahu. Dan mereka di sini nyangka bahwasanya orang-orang soleh juga menyukai amalan semacam itu. Ya, orang-orang soleh juga senang dengan hal itu. Jadi kalau menurut mereka orang musyrik, ya, kalau kita minta syafaat kepada orang soleh itu juga sebenarnya senang. Kita minta doa kepada Allah lewat perantaran orang soleh juga senang. Padahal itu ini adalah perkara gaib. Ini orang solehnya sudah mati. Tapi mereka katakan bahwasanya tahu bahwasanya orang soleh itu tadi yang sudah mati ini senang. Apa dalilnya orang soleh yang sudah mati tadi itu senang? Padahal orang soleh itu sudah mati. Tidak pakai dalil, cuma pakai apa? Bermodalkan perasaan. Nah, tentang hal ini, minta doa pada orang soleh yang sudah mati, pada wali yang sudah tiada, ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una indallah. Dan mereka itu menyembah selain Allah, mala yadurruhum, yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, wa yaquluna haula isyfa'una indallah, dan mereka itu mengatakan bahwasanya haula, orang-orang soleh yang sudah tiada ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Memang benar orang soleh bisa memberikan syafaat. Memang benar Nabi SAW bisa memberikan syafaat, wali Allah bisa memberikan syafaat. Namun syafaat tidak boleh diminta pada mereka. Karena apa tadi? Syafaat itu harus dengan izin Allah dulu. Jadi tiga syarat tadi itu harus dipenuhi dulu. Tidak bisa syafaat begitu saja diberikan. Begitu juga dalam ayat surat Az-Zumar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina taqadu min dunihi awliya." Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yaitu orang-orang yang mengambil pelindung atau wali selain Allah, pelindung selain Allah. Mereka itu berkata bahwasanya ma na'buduhum, ya, selain Allah ini atau wali-wali ini, orang-orang soleh ini, ya, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, cuma sekedar, ya, yang kami lakukan adalah untuk mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tadi katakan kami berdoa pada orang soleh jadikan perantara, kami memberikan tumbal supaya, ya, jadikan ini juga sebagai persyaratan. Ya, kami tujukan doa-doa tadi itu cuma semuanya tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami tidak nyembah mereka langsung seperti orang nyembah berhala. Kami tidak sujud kepada mereka langsung seperti orang sujud di hadapan berhala. Cuma jadikan perantara, cuma penuhi persyaratan. Maka terbantah di sini, ini ibadah orang musyrik seperti itu. Orang musyrik beralasan seperti itu. Artinya kelakuan orang musyrik beralasan seperti tadi, kami menyembah orang soleh, ya, caranya seperti itu, jadikan perantara dalam doa, atau ini cuma persyaratan saja supaya kami, hajat-hajat kami itu dipenuhi, akhirnya ada tumbal kepada selain Allah, ada sembelian kepada selain Allah. Nah, ini masalah doa ul awliya wa salihin, doa kepada wali Allah dan orang soleh. Lalu Syekh mengatakan wa hadhi a'zamu mas'alatin, ini adalah perkara yang besar. Khalafahum fiha Rasulullah SAW, yang jelas-jelas Rasulullah SAW berbeda dengan itu, menyelisih hal itu. Fa'ata bil ikhlas, Nabi SAW itu ketika diutus, beliau memerintahkan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak boleh berbuat syirik, diperintahkan untuk ikhlas. Tidak boleh berbuat syirik. Kalau mau doa, doa kepada Allah langsung. Kenapa lewat perantaraan orang soleh yang sudah mati? Ya, karena Allah katakan ud'uni astajib lakum. Jika kalian ingin berdoa kepadaku, ya, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Berdoa kepadaku saja, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Langsung berdoa kepada Allah, tidak pakai perantara-perantara. Lalu beliau katakan juga wa akhbaru annahu dinullahi arsala bihi jami'ar rusul. Perintah untuk bertauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itulah yang dikatakan sebagai agama Allah, yang ini menjadi ajaran para rasul, ajaran setiap rasul. Dan beliau katakan lagi wa annahu la yuqbalu minal a'mal illa al-ikhlas. Ibadah yang diterima adalah cuma dari ibadah orang yang ikhlas. Ya, ibadah yang diterima adalah cuma dari ibadah orang yang ikhlas, itu maksudnya adalah orang yang bertauhid. Wa akhbar anna man fa'ala man istahsanu faqad haramallahu alaihil jannah. Dan siapa yang berbuat syirik tadi, tadi perbuatan-perbuatan tadi, berdoa pada orang soleh yang sudah mati, tujukan ibadah kepada orang soleh yang sudah mati, itu termasuk, kata beliau, siapa yang melakukannya lalu dia menganggapnya baik padahal itu perbuatan syirik, faqad haramallahu alaihil jannah, maka jelas-jelas Allah mengharamkan baginya surga. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Orang yang berbuat syirik diharamkan baginya surga. Lalu beliau katakan wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqan nasu min ajliha baina mu'min wa kafir. Dalam masalah syirik inilah, ibadah kepada orang soleh inilah yang menjadi pembeda ibadahnya orang muslim, orang muslim dan orang kafir. Orang muslim ibadahnya itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Doanya Allah kepada Allah, doanya juga kepada selain Allah, doanya terbagi dua. Orang muslim bagaimana? Doanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa indaha waqa'atil adawah. Karena perbuatan syirik inilah terjadi permusuhan. Ya, sebab permusuhan itu karena ada yang berbuat syirik. Kalau tidak ada yang berbuat syirik, tentu tidak ada permusuhan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik. Tidak ada peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik. Wali ajliha syuri al jihad. Lantaran ada perbuatan syirik inilah disyariatkannya jihad. Jihad itu ada gara-gara ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunud dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka orang-orang musyrik hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Fitnah di sini maksudnya syirik. Ya, fitnah di dalam ayat ini surat Al-Anfal ayat 39, ya. Fitnah yang dimaksudkan sini adalah syirik, supaya jangan ada fitnah. Maksudnya adalah supaya jangan ada lagi kesyirikan. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, dan supaya ajaran agama itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksudkan dalam masail jahiliyah yang pertama. Ya, masail jahiliyah yang pertama ini adalah doa kepada orang soleh dan para wali yang sudah mati. Ini termasuk perkara jahiliyah. Nah, itu yang pertama dari masalah jahiliyah ini. Kemudian yang kedua, langsung lompat lagi ke halaman 14. Salah satu perkara jahiliyah lagi adalah tafarraqa ahlul jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Orang jahiliyah di sini dikatakan ada perselisihan orang-orang jahiliyah dalam ibadah dan agama. Maksudnya orang-orang jahiliyah itu juga terpecah, tidak sama dalam ibadah dan ajaran mereka. Maksud judul seperti itu. Orang-orang jahiliyah sendiri terpecah. Jadi maksud pembahasan ini apa? Jadi kalau ada di antara kaum muslimin, sama seperti bahasan pertama, ada orang di antara kaum muslimin yang berdoa seperti orang jahiliyah meminta kepada orang soleh, maka berarti masih ada sifat jahiliyah di dalam dirinya. Sama seperti yang kedua di sini juga, kalau di antara kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin terjadi perpecahan dalam ibadah itu, mereka tidak bersatu. Kemudian dalam masalah ajarannya juga berbeda-beda, alirannya beda-beda, maka ini sama juga seperti yang ada di kalangan jahiliyah. Sifat jahiliyah masih ada. Jadi perpecahan itu berarti tercela. Ya, perpecahan itu yang ada di orang-orang musyrik. Ada di masa-masa jahiliyah. Namun yang namanya persatuan itulah yang diperintahkan dalam kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin saat ini terpecah belah, masih ada unsur-unsur jahiliyah di tengah-tengah mereka. Syekh mengatakan innahum mutafarriquna fi dinihim. Sesungguhnya orang-orang musyrik atau orang-orang jahiliyah itu berpecah belah dalam agama mereka. Jadi mereka berpecah belah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu mereka itu memecah belah agama mereka, dan mereka begitu bangga dengan perpecahan tersebut. Mereka begitu senang dengan perpecahan tersebut. Jadi orang-orang jahiliyah itu senang dengan perpecahan. Jadi kalau ada kaum muslimin itu senang dengan perpecahan, berarti apa? Berarti ada sifat-sifat jahiliyah. Biasanya dikatakan di tengah-tengah kita adalah perbedaan itu rahmat. Ya, ini salah satu perkataan yang keliru. Ya, ini salah satu perkataan yang keliru. Ya. Perbedaan itu bukanlah rahmat. Ya, karena Islam itu memerintahkan untuk bersatu. Lihat di sini, ya. Dikatakan berpecah belah tadi menjadi hizb-hizb, golongan-golongan. Kemudian saling bangga, ini golongan dia ini yang paling unggul, golongan ini yang keliru, ya. Kami organisasi ini lebih tinggi, yang organisasi ini itu keliru, ya. Cuma berdasarkan golongan saja, bukan berdasarkan kebenaran. Maka ini adalah sifat jahiliyah. Beda kalau ya satu golongan itu dia merasa benar karena ada dalil, merasa benar karena mengikuti dalil Al-Quran ataupun hadis, maka tidak ada masalah. Lalu di sini beliau katakan wa kadzalika fi dunyahum, begitu pula dalam masalah dunia mereka terpecah belah, masalah dunia mereka. Ya, di sini dikatakan wa yarawna anna dzalika was-shawab, dan berpecah belah seperti ini dikatakan itulah yang benar, itulah yang benar. Lalu Nabi SAW itu datang fa'ata bil ijma' fid din. Nabi SAW itu datang untuk membentuk persatuan, istima'. Jadi Nabi SAW itu mengajak untuk bersatu. Orang-orang jahiliyah tadi mengajak untuk berpecah belah, berpisah-pisah. Namun Nabi SAW itu datang untuk apa? Menyatukan kaum muslimin. Maka sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tafarraqu fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan juga telah diwahyukannya kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan juga apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Itu perintahnya itu apa? Tegakkanlah agama dan janganlah kalian itu berpecah belah. Jadi di sini dalam ayat ini dikatakan apa? Jangan berpecah belah. Janganlah berkelompok-kelompok. Namun ikutilah yang benar. Jangan merasa bahwasanya organisasinya itu yang paling unggul daripada yang lainnya, bukan disandarkan pada kebenaran, namun cuma berdasarkan fanatik golongan saja. Di sini lihat pada poin tadi, wala tafarraqu fi, janganlah kalian itu berpecah belah. Kalau diperintahkan janganlah berpecah belah, kalau berarti kalau orang berpecah belah berarti suatu sifat yang tercela. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Dan mereka yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka itu menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai. Ya. Sesungguhnya ini dalam surat Al-An'am ayat 159. Ya, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Lasta minhum min syai. Ya, lasta minhum fi syai, kata Allah, tanggung jawabmu kalau mereka itu berpecah belah itu bukan urusanmu. Karena Nabi SAW diperintahkan untuk menyatukan umatnya. Lalu Syekh mengatakan wa nahana an musyabahatin biqaulihi, dan kita itu dilarang. Ya, Allah itu melarang kita untuk menyerupai orang-orang jahiliyah yang dimana mereka itu berpecah belah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, wala takunu kallazina yatafarraqu waqtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan janganlah kalian itu seperti orang yang berpecah belah. Maka Allah katakan janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah. Jangan mirip seperti itu. Waqtalafu, dan berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran. Setelah datang kepada mereka itu Al-Qur'an dan hadis. Jangan punya sifat seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengatakan wa nahana an tafarruq fid dunya biqaulihi, dan kita juga dilarang berpecah belah dalam masalah dunia. Ya, dikatakan waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Ya, jadilah satu, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian itu berselisih. Dalam urusan dunia juga jangan berselisih. Dalam ketaatan kepada pemerintah juga jangan mau pingin berpecah belah. Ya, dalam penentuan hal-hal yang ini begitu urgent, manusia itu harus bersatu, umat itu harus bersatu, janganlah kalian berpecah belah. Contohnya apa? Dalam masalah apa? Ya, dalam masalah hari raya, dalam masalah mau berpuasa, maka jangan berpecah belah. Kalau pingin berpecah belah terus berarti ini adalah sifat-sifat jahiliyah. Jadi pada masalah yang kedua di sini juga beliau ingin menerangkan bahwasanya di antara sifat jahiliyah adalah sifat kaum muslimin yang berpecah belah. Dan sini saya menerangkan dengan keterangan yang panjang. Jadi maksud dari keterangan tadi itu seperti itu. Namun di sini ada poin yang penting tentang masalah perbedaan pendapat, yaitu masalah ikhtilafiyah, yaitu dalam masalah ijtihad. Ini beliau terangkan kalau di sini halaman. Itu halaman 22. Beliau katakan bahwasanya ikhtilaf kismain. Ikhtilaf ala kismain. Perbedaan itu ada dua macam. Lihat di bagian bawah. Ya, beliau berikan poin penting ya. Al-ikhtilaf yang pertama adalah al-ikhtilaf fid-din. Perbedaan dalam agama. Ini seperti perbedaan dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah. Ibadah dan dalam masalah akidah. Maka kata beliau, Syaikh Shalal Fauzan mengatakan, ini adalah ikhtilafun mazmumun wa muharramun. Ini adalah perselisihan yang tercela dan diharamkan. Karena dalam masalah agama, dalam masalah ajaran, itu tidak ada ruang untuk berijtihad. Tidak ada ruang untuk berijtihad. Ini pada dalil-dalil yang sudah tegas, terutama dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah tidak ada ruang untuk berijtihad. Ini adalah masalah yang sudah paten. Nabi kita sudah jelas Nabi Muhammad, tidak boleh lagi ada yang berijtihad, ada nabi-nabi yang lainnya lagi. Ya. Adanya siksa kubur itu ada, tidak boleh lagi ada yang berijtihad lagi, bahwasanya siksa kubur itu tidak ada, menurut dia tidak ada. Ini sudah jadi hal yang paten. Jadi yang pertama ini adalah tentang perbedaan dalam masalah agama, ya, perbedaan dalam masalah agama terkhusus pada masalah akidah, maka tidak boleh ada khilaf. Ya, ini dalam masalah-masalah pokoknya, ya, dalam masalah pokoknya yang ini para ulama biasanya meletakkannya dalam kitab-kitab akidah mereka. Kemudian ada ikhtilaf jenis kedua, lihat, yaitu ikhtilaf fi ma li ra'yi fihi majal. Au ma huwa musarrah lil ijtihad min masailil fikhi, yaitu dalam masalah yang akal kita itu masih punya ruang untuk berpikir, atau dalam masalah ijtihad fikhiyah dalam masalah-masalah fikih. Ya, dalam masalah-masalah fikih. Apakah misalnya ketika kita itu takbir tambahan dalam sholat id, ada takbir tambahan dalam sholat id, rakaat pertama itu ada 7 takbir tambahan, rakaat kedua itu ada 5 takbir tambahan, apakah perlu angkat tangan ataukah tidak? Ini masalah ijtihad. Ya, tidak ada dalil yang tegas. Para ulama berbeda pendapat, masih bisa ditolerir. Apakah sholat id itu perlu 2 khutbah atau 1 khutbah? Para ulama juga berselisih pendapat. Ya, ada 2 khutbah ataukah 1 khutbah? Para ulama berselisih pendapat. Intinya di sini masih ada ruang untuk beristiad karena dalilnya belum tegas. Karena dalilnya belum tegas. Maka berarti kita ringkaskan bahwasanya perbedaan itu ada 2 macam. Yaitu yang perbedaan yang pertama jika dalilnya sudah tegas. Dan itu dalam masalah akidah, maka tidak boleh ada perselisihan pendapat. Namun kalau perbedaannya itu dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah fikhiyah, dalilnya itu biasanya itu belum tegas, maka masih ada ruang untuk ya berbeda pendapat tatkala itu. Ya, selama tadi belum ada ijma, para ulama masih ada beda pendapat, masih boleh kita beda pendapat tatkala itu. Namun kalau perkara yang pertama itu biasanya pada dalil yang sudah tegas, pada masalah yang sudah disepakati, atau biasanya dalam masalah akidah, tapi tidak semua, tapi ini biasanya pada akidah-akidah yang pokok, maka tidak boleh ada beda pendapat di situ. Nah, maka dalam masalah itu saja boleh kita berbeda. Ya, dalam masalah yang kedua itu saja boleh kita berbeda ketika ada dalil yang belum tegas. Nah, itu masail jahiliyah yang kedua. Kemudian masalah jahiliyah yang kita bahas hari ini yang terakhir, yaitu yang ketiga. Yaitu beliau katakan i'tibaru mukhallafat waliyil amri fadilatan wa ta'atuhu wal inki wa ta'atahu wal inqiyada wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu zillatun wa mahanatun. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab halaman 27. Yaitu orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwasanya jika menyelisihi waliul amr, menyelisihi ulil amri, pemimpin, penguasa, maka itu adalah suatu kebaikan. Malah diselisihi itu adalah suatu kebaikan, suatu keutamaan, fi fadilah. Wa ta'atu wal inqiyadu lahu. Sedangkan kalau mentaati penguasa pemerintah, itu kata orang-orang jahiliyah itu zillah muhana, termasuk celaan, aib. Ya, termasuk merendahkan diri, termasuk itu suatu kehinaan. Jadi sifat orang jahiliyah itu apa? Tidak taat pada pemerintah, tidak taat pada penguasa. Malah mereka itu ingin pisah, tidak punya penguasa. Nah, kita lihat perkataan Syekh. Syekh mengatakan, "Inna mukhalafata waliyil amri wa adamul inqiyad lahu fadilatun." Menurut orang-orang jahiliyah, bahwasanya menyelisihi pemerintahnya dan tidak mau taat kepadanya itu adalah fadilatun, suatu keutamaan, suatu kemuliaan. Jadi berbeda dengan pemerintah, tidak mau taat pada pemerintah, dia mau berdiri sendiri, ya. Maka itu adalah suatu keutamaan menurut mereka. Mereka tidak mau taat pada pemerintah. Kemudian wa amara bisam'i, kemudian dikatakan wa sam'u wa ta'ah lahu zullun wa mahanatun. Dikatakan kalau malah taat, ya, mendengar pemerintah dan taat kepada mereka, itu adalah suatu kehinaan. Malah sebaliknya itu adalah suatu kehinaan. Fakhala fahum Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyelisih mereka, menyelisih orang-orang jahiliyah. Wa amara bisam'i wa ta'ah. Rasulullah SAW itu merintahkan bisam'i wa ta'ah la'um. Rasulullah SAW memerintahkan untuk dengar dan taat, patuh dan taat kepada pemerintah. Wa nasihati, ya, dan juga hendaklah memberi kebaikan kepada pemerintah, menasihati mereka dengan cara yang baik. Ya, itu maksudnya apa? Selalu menginginkan kebaikan kepada pemerintah. Wa ghallaza fi zalika wa abda wa aada. Dan beliau katakan bahwasanya beliau itu menyalahkan tindakan itu dan menghapus dan mengembalikannya. Yaitu tindakan tadi, ya, tidak taat pada pemerintah itu Rasulullah SAW itu salahkan, ya, kemudian, ya, ingin juga menghapusnya itu beliau salahkan, atau mengembalikannya itu beliau itu salahkan. Jadi kita diperintahkan untuk taat dan berbaiat kepada pemerintah kita yang sah. Walaupun misalnya dalam pemilihan, dalam pengangkatan itu juga tidak sesuai dengan cara yang syar'i, tetap harus ditaati, ya. Dengan cara demokrasi juga harus tetap ditaati. Dengan cara kudeta, kalau sudah ada pemimpin yang diangkat juga harus ditaati. Kalau tidak mau taat itu berarti sifat orang jahiliyah. Kalau dikatakan sekali lagi seperti yang kita bahas di awal kemarin, kalau dikatakan itu sifat jahiliyah berarti itu adalah tercela. Nah, lihat di sini, lalu beliau katakan di sini, lihat, ya. Beliau katakan wa hadhil masail salatsu, tiga masalah yang pertama tadi. Yaitu mulai dari apa? Masalah jahiliyah minta doa kepada, berdoa kepada orang soleh. Kemudian yang kedua tadi apa? Berpecah belah. Dan yang ketiga ini apa? Tidak mau taat kepada pemimpin. Beliau katakan tiga masalah ini hiyallati jama'a bainaha fiha sahhan fi sahih. Ini sudah terkumpul dalam hadis yang sahih, yaitu bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan innallaha yardha lakum salatan. Allah itu meridhoi kalian itu tiga hal. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu Allah ridha jika kalian itu beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan Allah itu ridha juga jika kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah dan kalian tidak berpecah belah. wa antanasahu mawalahullahu amrakum. Dan Allah juga ridho jika kalian itu selalu menginginkan kebaikan. Maksudnya apa? Taat kepada penguasa kalian yang mengurus urusan-urusan kalian. Ya, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababi ikhlal fi hadhihi salasa aw ba'daha. Lalu beliau itu katakan, dan termasuk cacatnya agama seseorang jika tiga perkara tadi itu tidak ada. Ya, jika perkara tadi itu tidak ada atau sebagiannya tidak ada. Ya, berarti agama kita itu jadi baik jika apa? Tidak berbuat syirik, mentauhidkan Allah. Agama kita itu jadi baik jika apa? Ya, bersatu, tidak terpecah belah. Agama kita jadi baik juga karena apa? Karena kita taat kepada pemerintah. Kalau orang tidak mau taat pada pemerintah, berarti apa? Agamanya tidak baik. Jadi kalau kita mau mengoreksi diri, agama kita sudah baik atau tidak, koreksi diri dengan tiga hal ini. Kita termasuk orang yang bertauhid, kita termasuk orang yang ingin bersatu, tidak berpecah belah, kita termasuk orang yang taat pada pemerintah, pada penguasa yang sah, maka itu dikatakan agama kita itu baik. Jadi ini tiga poin penting dari masail jahiliyah yang harus kita jauhi, ya. Berarti kita melakukan yang sebaliknya. Ya, jadi kalau disebut tiga masail jahiliyah kan, tiga masail jahiliyah yaitu syirik, berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, kemudian berpecah belah, kemudian tidak taat pada penguasa. Berarti kalau kita sudah tahu tiga hal ini, berarti apa? Yang sifat yang baik, berarti kebalikannya. Kebalikannya berarti apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak meminta-minta pada orang soleh yang sudah mati. Ya. Kemudian yang kedua, berarti kita dikatakan ya sebagai muslim yang baik, berarti menyelisih juga masail jahiliyah yang kedua, yaitu pengin berpecah belah. Berarti kita harus bersatu di atas apa? Di atas kebenaran, di atas pemerintahan yang sah. Kemudian yang ketiga, ya kalau dikatakan sifat jeli adalah tidak mau taat kepada pemerintah, pada penguasa, berarti kita harus taat kepada penguasa atau pemerintah yang sah. Walau alam bisawab, ini pembahasan kita tentang masa jahiliyah pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Ya. Kalau orang itu sudah bertauhid, kemudian masalah ibadahnya ini ada yang cerita, ada itu apa nantinya bisa dapat syafaatnya? Syafaatnya berkurang. Sesuai dengan dia akan mudah mendapatkan syafaat semakin dia itu itiba kepada Rasul. Kalau itibanya itu berkurang, kita tidak katakan bahwasanya dia tidak pernah mengikuti Rasul sama sekali, tidak. Pasti ada di sebagian ibadah dia itu dia mengikuti Rasul. Ya, pasti di sebagian ibadah dia itu dia mengikuti Rasul. Namun ada bid'ah yang tingkatannya itu membuat dia tidak bisa mendapatkan syafaat sama sekali, jika bid'ahnya itu sampai bid'ah kekafiran, tidak bisa dapat syafaat. Jadi kita katakan itu memang bid'ah membuat dia sulit dapat syafaat, tapi tergantung tingkatan bid'ahnya juga. Bid'ah ada yang kekafiran, bid'ah itu ada yang cuma dosa saja, maksiat. Maka kalau sampai kekafiran jelas tidak mendapatkan syafaat sama sekali. Namun kalau dia itu bid'ahnya bid'ah maksiat, maka sesuai dengan kadar bid'ah tersebut, ya, sulit dapat syafaat. Itu saja yang kita katakan. Kita tidak katakan dia tidak dapat sama sekali. Ya, kita tidak katakan dia tidak dapat sama sekali. Namun orang yang berbuat bid'ah tetap sulit dapat syafaat. Iya. Kan saya meminta penjelasan tentang ciri-ciri dari orang yang mendapatkan izin Allah atas tiga syarat itu. Izin Allah itu maksudnya apa? Mereka itu melakukan sesuatu mengenai tauhidnya, kemudian pelaksanaan ibadahnya. Semuanya itu termasuk izin Allah, bagaimana? Izin Allah di sini maksudnya diberikan kepada pemberi syafaat. Nabi Muhammad beri syafaat, Allah izinkan dulu, baru Nabi SAW bisa beri. Kita tahu Nabi SAW memang orang yang nanti akan memberikan syafaat. Namun Nabi SAW bisa memberikan syafaat kalau Allah izinkan. Itu maksudnya izin Allah. Tanpa ada izin terlebih dahulu, Nabi tidak bisa beri langsung. Dengan alasan inilah, ya, karena semuanya itu kembali pada Allah, syafaat pun itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh minta pada nabi. Nabi tidak punya wewenang-wewenang apa-apa untuk berikan syafaat, tidak bisa. Allah izinkan dulu baru nabi beri. Itu maksudnya atas izin Allah. Kemudian yang kedua tadi, ya, ini kepada orang yang diberi syafaat. Kan tadi untuk pemberi syafaatnya izin Allah dulu baru dia bisa beri. Sekarang untuk orang yang diberi syafaat, ya, maka syaratnya dia diridhoi Allah. Diridhoinya bagaimana? Syarat yang ketiga tadi, bertauhid dulu. Kalau dia jadi orang musyrik atau dia itu ketika mati itu masih membawa dosa syirik, tidak mendapatkan syafaat. Begitu juga syaratnya adalah mutabaah atau rasul, mengikuti ajaran rasul. Kalau dia itu berbuat bid'ah, tidak dapat syafaat. Itu syarat utama di situ. Jadi penuhi syarat ini, maka kita bukan, kita ini kan jadi orang yang ingin mengharap syafaat. Cara kita mendapatkan syafaat bagaimana? Tauhid diperbaiki. Kemudian semakin ibadah kita ini kita betulkan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mudah mendapatkan syafaat. Iya. Izin sama ridho. Syarat dari ya, dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah diberikan kepada orang yang bertauhid dan orang yang mengikuti ajaran Rasul. Ada lagi, ya. Bagi pelaku bid'ah tidak mendapatkan syafaat. Sama tidak dapat minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana dengan pelaku maksiat? Itulah akibatnya antara pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat. Pelaku bid'ah masih lebih parah daripada pelaku maksiat. Pelaku maksiat dia tahu itu adalah suatu kesalahan. Namun pelaku bid'ah dia tahu itu adalah suatu kebaikan. Ya, dia tahu itu adalah suatu kebaikan, maka dia lakukan. Makanya akibatnya lebih parah pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Pelaku maksiat masih bisa. Maka pelaku maksiat, pelaku dosa besar sekalipun itu masih bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW, asalkan tauhidnya benar, dia mutabaah atau rasul. Dia mengikuti ajaran Rasul. Namun kalau dia pelaku bid'ah sudah sulit mendapatkan syafaat. Makanya Nabi SAW itu katakan, ya, dia masih bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar. Nabi SAW mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku masih bisa tertuju kepada pelaku dosa besar dari umatku. Masih bisa dapat syafaat. Pelaku bid'ah yang ketika dia mau minta syafaat, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wahai Nabi Muhammad, orang-orang ini telah berbuat bid'ah setelah peninggalmu, kamu itu tidak tahu." Karena dia berbuat bid'ah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiada. Ya, mereka telah berbuat bid'ah sepeninggalmu. Ya, begitu juga ada orang yang mau minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah itu tegur. Ya, dia tidak boleh minum dari telaga itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Itu ashabi, itu adalah pengikutku." Ya, itu adalah pengikutku. Tapi kemudian setelah itu Allah katakan, kamu enggak tahu wahai Nabi, ya, kamu tuh enggak tahu bahwasanya mereka telah berbuat bid'ah sepeninggalmu. Tidak dapat syafaat, tidak dapat minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akibatnya pelaku dosa besar atau maksiat berbeda dengan pelaku bid'ah. Ada lagi? Ya. Bab 3 itu kan kita harus taat untuk pemimpin. Nah itu ada batasannya atau tidak? Ya. Maksudnya kalau sekarang kan kemungkinan ada kebijaksanaan-kebijaksanaan itu yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Nabi SAW itu mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, yaitu tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi selama itu dalam perkara maksiat, maka pemimpin tidak boleh ditaati. Namun kalau itu dalam perkara mubah, ya, dalam perkara yang ada maslahat, maka wajib ditaati. Ya, maka wajib ditaati. Termasuk juga kalau itu cuma paksaan. juga tetap ditaati, tidak boleh memberontak. Dalam masalah maksiat saja kepada Allah saja dia tidak boleh ditaati. Pemerintah mengambil harta kita dengan cara paksa, maka tetap ditaati. Yang Nabi SAW katakan, walaupun penguasa itu mau memukul, mau mengambil hartamu, maka tetap sam'u wa ta'ah, tetap patuh dan taat. Tapi kalau perintahkan untuk maksiat tidak boleh ditaati. Kenapa kok dalam masalah pemaksaan kok tetap ditaati, kita tidak memberontak? Karena maslahatnya lebih besar kalau tetap taat daripada kita memberontak, kerugiannya lebih banyak. Ya, ketika itu kita pilih mudarat yang lebih ringan. Mendingan harta kita diambil saja, sudah diambil, daripada kita memberontak, kerugiannya nanti lebih besar. Ya, jadi ya, mentaatinya cuma dalam perkara mubah, dalam perkara yang ada maslahat, tidak dalam perkara maksiat. Apalagi jika pemerintah itu mengikuti tuntunan, tetap lebih taati lagi. Ada lagi? Ya. Saya minta masyarakat, karena dia orang. Jadi kita dulu ini sesuai mau tutup, mau bikin cendera susah dulu. Terus berjaya waktu, sekarang ini ini sudah terbuka, terus mau mengisi. Tapi sekarang saya pribadi mau ngajak teman-teman itu ada masjid tolong diisi, padahal mereka malas. Padahal dulu mereka jam terbaik sudah banyak, tapi begitu sekarang sudah terbuka, dimintalisnya ada, sudah malas. Terus ada yang sudah punya jatah dicabut, begitu sudah malah dicabut bisa. Jadi itu tolong nasihatnya. Nabi SAW itu katakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis ini ringkas namun faedahnya itu banyak. Ada perintah untuk menyampaikan ilmu. Ilmu jangan disimpan-simpan. Para ulama itu katakan bahwasanya ya, ilmu itu disedekahkan itu akan membuat ilmu itu bertambah. Ya. Ilmu sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yasku bisadaqah. Ilmu itu berkembang, bertambah jika disedekahkan. Disedekahkan maksudnya apa? Dibagi, disebar kepada orang lain. Namun cara penyebaran ilmu itu bagaimana? Nabi SAW katakan balighu anni, yaitu sampaikan dariku. Dariku itu maksudnya dari Nabi SAW, artinya apa yang kita ilmui, yang kita sampaikan, hadis yang kita ketahui, yang kita sampaikan. Apa yang Nabi SAW itu katakan yang kita sampaikan, bukan yang lainnya. Jadi kalau selama ilmu kita itu benar, ya, sudah dapat tiga masalah tadi, ini sudah bisa disampaikan kepada orang-orang. Ya, ini masalah apa yang ada di tengah-tengah kita ini. Ini belum masalah-masalah yang lainnya lagi setelah ini. Tiga masalah ini sudah ada di tengah-tengah kita. Orang punya kesalahan dalam masalah ini. Jelaskan ini termasuk masail jahiliyah misalnya. Sebutkan tiga hal ini. Ada kesyirikan, tidak mau bersatu, ya, tidak mau taat pada pemerintah. Itu sudah bisa disampaikan di tengah-tengah umat walaupun cuma 7 menit. Ya, walaupun cuma 7 menit itu sudah bisa. Ya. Lihat ada orang-orang yang gak punya ilmu, cuma pintar berkuar-kuar aja. Dia pintar orasi, ya, pintar ngomong saja, bicara seenaknya. Ya. Bicara seenaknya saja. Berfatwa tentang masalah ini, masalah itu. Ya. Padahal kita sudah punya kemampuan bicara sebenarnya. Namun untuk menyampaikannya itu kadang malas. Maka kalau kita lihat orang-orang yang bodoh itu saja bisa ngomong, ya, padahal dia tidak punya ilmu, maka seharusnya kita lebih semangat lagi. Karena seperti itu mereka tersebar di TV-TV. Sekarang kita punya waktu untuk menyebar di masjid-masjid, untuk menyebar di orang-orang yang tidak pernah mendengar ilmu semacam ini. Daripada mereka termakan dengan itu, mendingan mereka mendapatkan ilmu yang walaupun cuma sedikit tadi, tapi mereka dapat yang bagus, mereka dapat yang benar, ya, daripada mendapatkan yang keliru-keliru. Ya, jadi cukup dengan hadis tadi saya sudah menunjukkan, sampaikan saja apa yang kita ilmui walaupun itu sedikit. Ya. Caranya menghilangkan rasa malas berdakwah. Cara malas untuk berdakwah. Ini saya ingin menambah. Jadi tadi saya ngobrol sama Mas Agung ini. Dulu saya semangat sekali sampai saya di depan masjid saya itu saya tidak diberi kesempatan semarah-marah. Nah, dengan perjalanan waktu semakin banyak belajar, semakin banyak belajar, takut salah dalam arti gini, kalau saya melakukan menyampaikan sesuatu sedang saya kurang menjalankan, misalnya juga takut bukan takut kepada orang yang saya sampaikan, enggak, takut saya itu yang saya sampaikan saya berusaha sudah saya hafalkan dulu, tetapi setelah itu nanti kalau saya nggak bisa istiqomah yang pernah saya sampaikan terus gimana, itu sebenarnya pasti ada amalnya sudah istiqomah. Iya kan? Pasti ada yang sudah istiqomah sholat. Gak mungkin gak istiqomah. Ya sudah sampaikan tentang sholat, ngajak jamaah untuk sholat, itu pun sudah jadi ilmu. Iya kan? Wudunya masih kan? Masih istiqomah kan? Sampaikan tentang wudu, faedah-faedah wudu, ya. Faedah-faedah sholat, keutamaan sholat subuh, keutamaan sholat ngasar. Pasti punya amalan itu, gak mungkin gak punya. Pasti istiqomah juga. Ya sudah sampaikan itu, kalau gak mau yang lainnya. Pasti ada. Menghilangkan malas. Harus banyak baca, baca kisah, lihat orang-orang yang semangat. Kalau dulu itu kajian kan, nah, kalau saya dulu kan kajian itu sebelum, mana seminggu dua kali. Kalau sekarang kan banyak kajian, kita hanya ikut sana, ikut sana. Tapi untuk belajar seperti dulu itu, kalau dulu senang sekali belajar. Saya sampaikan, belajar ini saya amalkan, saya berusaha besok saya sampaikan. Saya berusaha mencari tempat untuk menyampaikan. Tetapi lama-lama itu bukan semakin berani. Bahwa diajak ini. Takut ini. Kurangi lah. Saya diminta makanya, Justru prinsip itu salah. Kalau kita ini mau melihat, ya, dakwah itu tidak bisa tersebar dengan seorang ustaz itu datang ke setiap masjid-masjid yang ada di seluruh Jogja, nggak mungkin. Maka dengan bapak-bapak ini yang sudah belajar itu yang nanti menyampaikan apa yang sudah dipelajari, yang disampaikan di masjid itu, kita nggak mungkin turun-turun lagi di situ. Ya, makanya kalau saya sendiri, saya ketika Ramadan itu saya nggak senang keluar dari kampung. Saya nggak senang keluar dari Gunung Kidul. Saya cukup di sana saja. Sudah ada yang di sini-sini yang sudah bisa sampaikan, sudah cukup. Dan orang-orang situ lagi. Daripada kita orang luar. Warga di situ tuh lebih didengar daripada warga luar. Karena mereka yang tahu masalah. Mereka yang tahu ini kemungkaran di sini. Tahu masalah-masalah di situ. Ini sekarang lagi musim apa coba? Lagi pasang nomor misalnya. Mereka yang tahu masalah langsung disinggung ketika khutbah, langsung disinggung ketika ceramah. Kita yang dari luar nggak tahu masalahnya. Mau suruh yang dari luar datang terus nggak bisa, nggak punya waktu. Maka dengan ada kajian-kajian seperti ini yang sudah belajar, ya tugasnya sebar lagi dakwah tadi ke tempat lain, biar yang lain jadi paham. Kalau mengharap dari luar-luar terus, ya ustaz-ustaz yang ini suruh turun ke wilayah-wilayah seperti itu berat. Jadi cukup kita sampaikan sini yang sudah paham, yang sudah sampaikan pada orang lain, sudah cukup. Yang disampaikan apa? Tadi yang sudah diilmui, yang sudah dipelajari. Kalau tadi katakan harus diamalkan dulu, ya sudah yang sudah diamalkan untuk apa? Masa gak ada yang diamalkan sama sekali? Pasti 2,5% dari ilmunya itu sudah diamalkan. Gak mungkin enggak. Iya tak? Iya. Kurang mungkin orang. Coba lihat dai-dai di TV itu. Kalau saya itu lihat dai di TV, saya emosi itu lihatnya. Wong bodoh kok bicara. Asal berfatwa. Gak pakai dalil, gak pakai apa. Seenaknya saja dia itu ngomong. Nah seperti itu orang mau dibodohi terus seperti itu kalau kita tidak jelaskan. Sedih lihat masyarakat seperti itu dibodohi terus. Maka kita tugasnya untuk jelaskan. Iya. Cemburu untuk orang lain biar tahu kebenaran, bagus, ya kan? Saya mau menyapa langsung sangat terbuka, saya bingung juga banyak macam yang kan teman-teman kita. Ya daftar aja. Kalau dulu nggak mau daftar caleg, sekarang daftar itu nggak apa. Nggih. Mengenalkan nama saya Sukir. Iya. Jadi alhamdulillah mohon semuanya yang menjadi bahan pertanyaan saya ini tadi baru terjadi kejadiannya Ustaz. Jadi untuk menghindari syirik dan mungkin bid'ah termasuk acara-acara yang ada di dalam masyarakat seperti tadi sore tadi, untuk menghindari itu saya mencari-cari alasan itu Ustaz. Mencari alasan-alasan yang mungkin ada di Mokgiri itu kan tempat ketua saya tadi kan diadakan tahlilan untuk ngirim jumroh gitu kan. Pas bulan ruah lagi ya. Iya, kan seperti itu kan di tempat Mokgiri kan diadakan tahlilan itu. Terus saya beralasan saya nanti ada mau acara sama temannya gitu. Nah terus yang di tempat saya tinggal di itu tentangnya pertama itu kiringan sana cantik. Itu saya tadi juga diundang untuk kedurian izin gitu. Jadi karena belum tahu terus akhirnya tapi sedikit-sedikit tahu untuk menghindari bid'ah-bid'ah itu saya mencari alasan lagi lah. Alasan yang sana saya mau ada acara yang sana karena juga alasan mau pergi ke yang mau diri itu malah saya sekarang ada di sini. Itu berarti kan saya berdua Ustaz. Itu bagaimana Ustaz itu? Ya bilang aja nanti kalau kayak gitu enggak apa-apa, cari alasan enggak apa-apa. Bilang aja ada acara tuh, buat-buat acara aja enggak masalah. Buat-buat acara. Ya. Ada yang di sini, Pak, saya main-main ke sana, Pak, mau belajar-belajar gitu. Bilang aja ada janjian sama teman. Ya. Jadi kita punya trik untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Jadi setiap orang itu punya cara. Ya, saya tidak bisa tunjukkan cara-caranya. Jadi setiap orang itu punya cara. Selama dia tidak punya masih kurang ilmu atau belum bisa mempengaruhi orang lain, maka yang dia bisa lakukan adalah tadi melakukan strategi-strategi supaya bisa menghindar dari acara tersebut. Dia sibukkan diri, pokoknya ada acara, pokoknya ini pas dengan acara ini. Ada mungkin di tempat lain dia berkunjungan ke teman, atau dia sibukkan dengan belajar seperti ini, atau ada kajian di Jogja mungkin dia ikuti. Bilang aja seperti itu, gak masalah. Tapi kan gak berbohong. Kalau ya berbohongnya tadi yang masalah. Makanya ini tidak berbohong. Kita memang betul-betul gak ini cari kajian. Mau jalan-jalan. Bilang ini lama acaranya, pulang jam 10 gitu. Ya memang pulang jam 10 nanti kita. Jadi gimana itu diizinkan atau enggak? Jadi alasan saya di Imogiri saya main sama teman. Yang sama yang sendirinya saya mau ke Imogiri alasannya. Alasan ini berarti yang tidak benar. Ya, yang tadi itu sudah benar, mau pergi ke teman itu sudah benar. Ya, maka dua-duanya berikan alasan aja, saya ada acara pengajian nanti, sudah titik selesai kan. Dua-duanya bilang kayak begitu selesai. Sudah ada jadwal pengajian rutin. Ada alasan yang jelas. Kalau belum ada acara, buat acara. Iya. Ya, kalau belum ada acara, buat acara. Pasti lepas nih. Kalau selama belum punya ilmu, belum punya kuasa di situ. Namun kalau sudah punya kuasa, santai aja dia mau datang mau enggak, orang sudah tahu. Saya pokoknya enggak mau yang kayak gitu. Didoakan dengan saya enggak usah ngomong-ngomong. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Apa lagi? Jadi saya juga lama mengingatkan kita jauh dengan bapaknya. Jadi kebanyakan teman saya itu juga kan orang pemasaran, artinya yang orang luar. Jadi yang dia tanyakan gini, saya punya orang sekarang masih ditahan, itu mantan penjahat kelas kakap, kerjanya merampok. Tapi yang dirampok adalah punya orang mantan. Tapi dia juga akidahnya, saya ketemu dengan sekali. Memang akidahnya dan orangnya sikapnya tegas, jelas. Pokoknya orangnya menurutlah agama syirik, sebabnya dia belum berantara. Tapi dia memang mantan perampok kelas kakak, tapi yang perampok adalah punya-punya orang yang kaya raya dan orang muslim. Terus hasil rampokan itu juga dikasihkan di tempat-tempat orang-orang yang miskin dan orang-orang yang orang-orang enggak punya. Atau bahkan di orang-orang Robin Hood berarti. Saya beliaunya masih ditahan ke tujuan lagi keluar. Bagaimana? Suruh kesini. Suruh kesini. Nanti diberitahu. Nanti diberitahu mencuri seperti itu enggak boleh. Iya, pokoknya nanti diberitahu mencuri seperti itu tidak boleh. Orang kafir selama dia adalah di sekitar kita dan bukan diajak perang, diberikan jaminan keamanan, maka tidak boleh diganggu sama sekali. Dia sama seperti orang muslim yang lain. Tidak boleh diambil hartanya juga. Bahkan kalau sampai dibunuh, orang kafirnya tadi sampai dibunuh, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bahayanya di situ. Tapi kalau seandainya hartanya ini yang enggak dikembalikan ke mana, itu masih menjadi tanggungan dia. Artinya dia sekarang sadar betul dan kerjanya dulu yang pada harta yang diambil itu wajib mengembalikan ke Ustaz. Seharusnya iya. Kalau enggak mau gimana? Hah? Ya, banyak tobat. Banyak kebaikan. Nanti kan di akhirat pahalanya kelong nanti. Maka dia harus tambah-tambah kebaikan biar enggak habis semua. Kalau sama orang kan kita. Sama orang kan kita. Ya pokoknya itu kewajiban dia nanti urusannya ya. Ini masalah manusia soalnya, masalah dengan manusia. Pokoknya pahalanya nanti diambil. Gak tahu nanti untuk siapa, pokoknya nanti dia. Ini kemauan ge, yang mau amal nanti minggu depan aja. Ya, soalnya ada acara penting malam ini. Hah? Ada acara di TV soalnya. Debat bagus. Debat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.